ribuan kilo. Lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti udara. Kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, sentuh suaranya lebih keras dan lebih semangat lagi. Indonesia. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa lalu sekujur tubuhku dengan apa ku membalas. Ibu, buat festival Ramadan ini saya minta semua melambaikan tangan di atas. Buat Indosiar, suaranya lebih mantap lagi ya. Ribuan kilo ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah, penuh nanah seperti